berkejar karena di kau. Simfoni yang terindah terciptalah sudah karena di kau. Di kau penyucuk rasa bila senyum memanggung. Di kau hangatkan cinta bila sentuhan berpadu. Di kau getarkan jiwa dalam bisikan cumbu rayu. Syahdu dalam peraduan hingga akhir mimpi senyum. Diciptakan untuk dikau. Di kau penyucuk rasa bila